Silakan. Ya. Rupi. Ya, silakan Pak Rupi dibaca. Ya, tafadhol Pak. Bukhlan, nah, terus, ya terus, kama ya'khudhu ad-duyuna, ad-duyuna. ويسدد ويسدد أن يأخذ من ماله أو bisa معطوف كي يأخذ juga boleh terus. Hasbuk cukup dulu deh Pak, sampai situ dulu. Sampai zakat dulu. Baik, barakallahu fiik ya. Mengenai zakat wa ita'iz zakah. Ya. Penjelasan dari hadis Nabi dan dia menunaikan zakat. Ya. Yang dimaksud di sini dari menunaikan zakat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, az-zakatu qarinatun qarinatus salati. Zakat itu adalah korinnya salat. Sesuatu yang senantiasa menyertai salat. Oleh karena itulah kita dapat di Al-Qur'an Allah taala berfirman wa aqimus salawatu zakah wa aqimus salawatu zakah. Ya. Nah, ini sering sekali Allah sebutkan yang demikian. Wa aqimu salawatu zakah wa aqimu salawatu zakah. Taibar kalau biku. Ya. Maka zakat adalah sesuatu hal yang organ sekali dalam Islam. Karena dia disebutkan sering sekali bersamaan dengan salat. Dalam hadis juga demikian, umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu salawatu wa yu'tu zakah. Ya. So, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, hingga mereka salat, hingga mereka zakat. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW kepada Mu'ad. bin Jabal yang diutus oleh beliau alaihi salatu wasalam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, kata beliau, jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan pada mereka syahadatu an la ilaha illallah, syahadata an la ilaha illallah, syahadat. Fa in ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, kemudian yang kedua engkau dakwahkan mereka adalah ajarkan kepada mereka salat lima waktu. Fa in ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal tersebut, ya, maka ambillah zakat, zakat, ya, yang diambil dari orang-orang kaya mereka untuk fatturaddu ila fuqara'ihim, untuk diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Artinya zakat ini adalah sesuatu yang wajib, ya, sesuatu yang wajib yang dia bersamaan dengan sholat. Siapa yang mengingkarinya, mengingkari kewajibannya, maka dia kufur, ya. Siapa yang tidak mau membayarnya tanpa mengingkari, maka tetap diambil secara paksa. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, wa hiya haqqun wajibun. Maka zakat ini adalah sebuah kewajiban. Fi amwalil aghniyai lil fuqara. Pada harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Tentunya di sini, ya, zakat misalkan zakat mal yang telah memenuhi kriteria, di antaranya telah mencapai nisabnya senilai 85 gram emas dan telah mencapai haulnya, yaitu kepemilikannya bertahan pada jumlah minimal dari jumlah nisab minimal selama 1 tahun. Nah, berikutnya kata Syaikhul Fauzan, qala ta'ala wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta benda mereka ada hak orang-orang miskin yang meminta-minta dan orang-orang miskin yang tidak meminta-minta. Fa hiya fardun wa laysat tabarru'an. Maka zakat ini adalah hukumnya fardu, wajib. Bukan sekedar tabarru', bukan sekedar sedekah donasi. Wa innama hiya fardun wa ruknun min arkanil Islam. Namun zakat itulah kewajiban dan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Wahia korinatus solati, dan zakat adalah korinnya solat, yaitu zakat adalah sesuatu yang menyertai solat. Kemudian kata Syekh, falladhi yusalli wa la yuzakki qad taraka ruknan min arkanil Islam. Maka orang yang dia mengerjakan solat tetapi dia tidak mau berzakat, padahal dia adalah orang yang, ya, sudah memenuhi kriteria untuk berzakat. Dia sholat namun dia tidak berzakat, berarti dia telah meninggalkan sebuah rukun dari rukun-rukun Islam. Fa in kana jahidan li wujubi zakati fa huwa kafirun. Nah, kalau dia menentang wajibnya zakat, maka dia kafir. Wa in kana mu'tarifan bi wujubiha. Nah, kalau sekarang dia mengakui kewajiban zakat, dia mengakui adanya zakat, dia kemudian dia tentang, ya, dia mengakui wajibnya zakat, lakin mana'aha bukhlan. Namun dia tidak mau membayar zakat karena bakhil, karena pelit. Ya, enggak mau dia bayar zakat. Kenapa? Karena pelit. Fahada ya'khuduha waliyul amri minhu qahran. Maka pemimpin di sini punya otoritas untuk mengambil zakat dia secara paksa. Secara paksa. Ya. Li'annaha haqqun 'alaih, karena itu adalah hak bagi pemimpin untuk mengambil paksa orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, fayakhuduha minhu kama yakhudhu ad-duyuna. Maka pemimpin waliul amr mengambil zakat dari orang yang tidak mau zakat tadi, yang bandel tadi. Ya, sebagaimana seseorang mengambil, ya, hutang dia linna allati linnas fi dhimmatihi, ya, pemerintah berhak mengambilnya sebagaimana seseorang yang mengambil hutang yang ada pada orang-orang yang di bawah kekuasaan dia, di bawah kekuasaan dia. Naam. Jadi demikian artinya kalau seseorang enggak mau bayar zakat, ya, maka pemerintah berhak mengambil. ya, berhak mengambil zakat dia secara paksa. Ini zakat kalau diterapkan, semua orang bayar zakat, makmur negeri ini. Ya, namun dikarenakan orang-orang kaya tidak mau berzakat, maka negeri ini terjadi ketimpangan antara si miskin dengan si kaya. Ya, di luar permasalahan dosa orang yang tidak mau berzakat, ya, yang tidak mau berzakat. Ya, di luar masalah ini, kalau semua orang berzakat, ya, seandainya semua orang mau membayar zakat, maka akan terjadi kemakmuran, ya, penyerataan ekonomi. Namun dikarenakan saat ini, ya, kita malah, ya, tidak dipungut zakat oleh pemerintah, malah pemerintah mengambil harta secara zalim lewat warisan company pajak. Ya, akhirnya orang-orang berpikir, buat apa lagi saya berzakat? Ya, sementara saya sudah di diambil secara paksa oleh pemerintah. Diambil secara paksa oleh pemerintah dikarenakan saya sudah membayar zakat, maka saya sudah membayar pajak, maka saya tidak perlu membayar zakat. Allahul musta'an. Maka di sini adalah problemnya. Maka di sini pentingnya pemerintah waliul amr untuk menegakkan aturan bahwa zakat adalah sebuah kewajiban. Ya, yang pemerintah berhak wajib mengambil zakat dari setiap orang-orang kaya yang tidak membayar zakat padahal sudah jatuh temponya, sudah jatuh haulnya. Ya, namun tidak membayar zakat sebagaimana seseorang boleh mengambil paksa, ya, dari hutang, dari piutangnya. Kita dari orang yang berhutang kepadanya namun tidak mau bayar hutang padahal dia ada, boleh mengambil paksa. Ya, fi dhimmatihi idza aba an yusaddidaha. Jika orang yang membayar, yang punya kelapangan untuk membayar zakat tadi, dia menolak untuk membayarnya. Fa idza kana lil qadi ay ya'khudha min malihi wa yusaddida duyunahu min ghairi idnihi wa min ghairi ridahu faz zakatu min babi aula. Nah, apabila kodi saja, hakim saja berhak untuk mengambil, ya, untuk mengambil hartanya orang yang berhutang, ya, karena mempunyai tanggungan hutang, kemudian hutangnya dianggap lunas tanpa izin dan ridho pemiliknya, ya, apabila seseorang berhutang, ya, kepada orang lain, kemudian dia tidak mau bayar padahal dia punya harta, orang lain tersebut lapor ke kodi, lapor ke hakim, maka hakim berhak mengambil secara paksa, ya, dari sejumlah harta yang dipinjamnya untuk dikembalikan atau dibayarkan kepada orang yang memberikannya hutang. Nah, kemudian kata saya di sini, beliau menganalogikan, apabila yang demikian aja ini sah dalam Islam, ya, hakim mengambil harta dari orang yang berhutang dengan sejumlah harta yang dihutangi, ya, untuk dibayarkan, maka zakat mimbabi aula, maka zakat lebih berhak lagi. Demikian artinya orang-orang kaya yang gak mau bayar zakat padahal sudah jatuh tempo, sudah jatuh haul, mereka gak mau bayar zakat, maka pemerintah lebih berhak lagi, ya, lebih berhak lagi. Li'annaha haqqun lillahi azza wa jal, karena yang namanya zakat adalah hak Allah. Kalau hutang piutang hak individu manusia, ya, apalagi ini adalah hak Allah Azza wa Jalla. Lidzalika qatala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu alladziina mana'u az-zakah. Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Diperangi. Li'annahum mana'u haqqan wajiban 'alaihim li ghairihim. Ya. Dikarenakan mereka ini telah enggan untuk membayar zakat, untuk menunaikan kewajiban yang wajib bagi mereka, ya, untuk diberikan kepada orang-orang selain mereka, yaitu kaum fakir, miskin. Fazakatu idan sya'nuha 'adzimun. Maka zakat kalau begitu perkaranya di sini adalah perkara yang besar. Ya, perkara yang besar. Nah, ini kalau mengingkari kewajiban zakat, dia kafir. Ya, kalau dia tidak mengingkari kewajiban zakat namun dia pelit, enggak mau bayar zakat, maka diambil secara paksa oleh pemimpin tanpa dikafirkan. Ya, kalau mereka menolak, maka diperangi. Maka diperangi kalau mereka menolak untuk membayar zakat. Nah, ini urgen sekali masalah zakat ini. Ya, oleh karena itu segenap kaum muslimin mesti mengambil perhatian di sini. Ya, adapun pajak itu pajak bukanlah zakat. Seorang yang membayar pajak bukan berarti dia sudah terwakili zakatnya, tidak demikian. Adapun urusan pajak itu nanti di akhirat akan menjadi keuntungan buat dia. Ya, dia bisa menagih pajak dia tadi yang diambil secara paksa, secara zalim berdasarkan undang-undang setan, undang-undang tagut yang diterapkan oleh pemerintah, maka dia bisa menagih nanti secara di akhirat kepada para pemerintah, aparatur negara yang mengambil pajak dia secara paksa. Karena pajak ini sama sekali bukan bagian dari Islam. Pajak ini adalah bentuk intimidasi kaum penguasa terhadap rakyat. Maka hal ini ya mengenai zakat berbeda dengan pajak. Orang yang sudah diambil hartanya secara zalim oleh pemerintah bukan berarti kewajiban zakat dia gugur. Tidak, lain lagi. Ya, sampai dia sudah tidak tergolong sebagai mukallaf, artinya harta dia tidak mencapai nisab, baru dia dikatakan gugur, bukan mukallaf dalam masalah zakat. Namun kalau harta dia, misalkan dia punya hewan ternak yang dia gembalakan, artinya dia tidak memberikan makan secara sendiri, artinya kambingnya dia umbar, ya nisabnya telah mencapai misalkan umur minimal kambing yang dia miliki adalah 40 ekor, haulnya sudah nyampe juga jatuh tempo 1 tahun, ya maka diambil kambingnya 1 ekor yang tengah-tengah. Begitu juga dengan harta, seorang yang telah memiliki harta dengan kadar minimal senilai 85 gram emas, ya, apakah dalam bentuk uangnya, emasnya, tabungannya, adapun rumah dan kendaraan tidak ada zakatnya. Nah, kemudian jatuh temponya dan uakadah dan kepemilikan dia masih pada batas minimal nisab tadi, ya, nisab tadi, maka dia sudah wajib zakat. Ya, sudah wajib zakat. Walaupun harta dia sudah banyak diambil secara zalim, ya, oleh pemerintah, oleh di dinas pajak secara zalim. Nah, itu urusan dia dengan pemerintah nanti di sisi Allah. Urusan dia dengan Allah adalah bayar zakat. Kenapa? Karena dia mukallaf. Ya, karena dia mukallaf, artinya dia sudah memenuhi kriteria untuk bayar zakat. Kecuali dia sudah tidak memenuhi kriteria karena harta dia di bawah dari nisab, maka dia tidak wajib membayar zakat. Nah, berikutnya masalah saum Ramadan. Wasaumu Ramadan. Ya, bagi yang mau membaca, silakan saya tunjuk saja di sini. Siapa ini? Abu Aqilah, silakan Abu Aqilah. Yuftiru. Masa apa? Tak, masa apa? Bukan Musa apa. Masa apa? Ukhara. Wayaqdi. Terus. wa fikrihi, fikrihi, bukan fakrihi tapi fikrihi. Taib, nah, barakallahu fikum. Ya. Berikutnya masalah wasaumi Ramadan. Yang Nabi SAW tegaskan Islam itu bunyian Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima pondasi, salah satunya adalah puasa Ramadan. Ya, barakallahu fikum. Wa huwa ar-ruknu ar-rabi'u min arkanil Islam, kata Syekh. Maka puasa di bulan Ramadan ini adalah dia adalah sebuah rukun di antara rukun yang keempat di antara rukun-rukun Islam. Faman kana yastati'u siyama ada'an, barang siapa yang dia sanggup untuk berpuasa ada'an. Ada'an itu lawannya qada'an. Artinya ada'an dia berpuasa pada hari ini juga. Kalau qada'an dia hari ini enggak mampu, nanti dia qada'. Ya, ada'an artinya dia berpuasa saat ini di waktunya. Nah, barang siapa yang mampu berpuasa secara adaan, fa innahu yajibu alaih, maka wajib dia untuk berpuasa. Wa man kana lahu udrun syar'iyyun. Nah, barang siapa yang memiliki udzur syar'i, ya, semisal dia sakit, semisal dia safar, fa innahu yuftir wa yaqdi, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, namun dia wajib mengqada di hari yang lain sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman syahida minkum asyhara falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, ya, yaitu menyaksikan hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Kal walladhi lahu udhrun, dan orang yang memiliki udzur, ya, kal marid alladhi la yastati'u shauma, semisal orang yang sakit yang tidak sanggup untuk berpuasa, ya, awil musafiru masafata qasrin, atau seorang musafir dia berpergian, ya, dengan berpergian yang jarak yang pendek sekalipun, fa inna, namun diperboleh, sudah masuk dalam batasan untuk dia boleh mengqasar salatnya, misalkan ini maksudnya masafata qasrin, bukan masafah jarak yang pendek, artinya jarak yang dia boleh mengqasar salat, bukan jarak yang pendek, ya, afwan. Jadi musafir yang dia melakukan perjalanan masafata qasrin, dengan jarak yang dia, jarak tersebut dia boleh untuk mengqasar salatnya, ya, yang diukur oleh para ulama, ya, memang ada berbagai pendapat, namun pendapat yang sahih ialah pendapat ulama Syafi'iyah dan kalangan ahli madzhab yang lainnya, yaitu sekitar 80-an kilometer. Maka kata Syekh di sini, fa innahu yuftiru min ramadana biqadril hajati, maka dia boleh untuk berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan, biqadril hajati, sesuai dengan, sebatas dengan hajat dia tadi. Ya. Thumma yaqdi min ayyamin ukhra, kemudian dia mengqada pada hari-hari yang lain nanti setelah Id, setelah satu Syawal, dia boleh mengganti di hari kedua dan seterusnya. Ya. Kemudian, ya, Allah Ta'ala qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib bagi dia mengganti, mengqada sebanyak hari-hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Ya, kemudian kata Syekh, fala budda min shaumi Ramadan, sehingga puasa Ramadan itu adalah harus, sebuah keharusan, sebuah kewajiban, ya, sebuah kewajiban, sebuah kewajiban. Imma adaan wa imma qada'an. Imma adaan yaitu apakah itu adaan dimesti ditunaikan saat ini kalau dia tidak ada udzur, au qada'an, atau qada', dia mengqada' kalau dia ada udzur, ya, di waktu Ramadan tersebut. Kemudian kata Syekh, ya, li ahli al-a'dar, qada'an ini bagi orang yang memiliki udzur, ya, semisal sakit, haid, nifas, kemudian dia dalam perjalanan, wala yajuzu tarku siyami biharin minal ahwal, ya, dan tidak diperkenankan bagi dia, bagi siapapun, untuk meninggalkan kewajiban puasa ini, ya, dalam keadaan apapun. Kalau selama keadaan tersebut bukanlah keadaan yang dapat diberikan udzur. Nah, kemudian kata Syekh, madama aqlul insani bakian fa innahu labudda an yasuma idza kana yaqdiru ala siyam. Ya, selama seseorang masih berakal, akalnya itu bakian masih ada, maka dia mesti berpuasa jika dia mampu untuk berpuasa. Amma idza kana la yaqdiru ala siyam, adapun jika dia tidak mampu untuk berpuasa. Ya, fa in kana li udhrin yurja zawaluhu fa innahu yuftiru wa yaqdi. Yuftiru wa yaqdi. Ya. Nah, kalau dia memang tidak mampu berpuasa, ya, ya karena udzur yang diharapkan, yang diharapkan udzur tersebut dapat hilang. Artinya ketidakmampuan dia itu akan hilang di waktu yang lain. Maka dia boleh tidak berpuasa dan wajib mengqada. Wa in kana li udhrin la yurja zawaluhu. Namun jika ya udzurnya tersebut adalah udzur yang tidak dapat bisa diharapkan lagi hilangnya udzur tersebut. Ya. Ya, semisal orang yang sakit terus-menerus, sakit tahunan, kronis, enggak sembuh-sembuh, ya. Ya, maka kata Syekh yang seperti ini, ma'a baqa'i aqlihi, ya. Dan akal dia masih tetap berakal, wa fikrihi, dan dia masih mampu berpikir, fa innahu yut'imu anhu. Maka dia wajib memberi makan orang miskin ini sebagai fidyah dan tidak perlu mengkodok. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa wajib baginya membayar fidyah, ya, memberi makan bagi orang miskin. Fayut'imu an kulli yaumin miskinan. Maka yaitu maka dia wajib memberikan makan satu orang miskin dari setiap hari. Kalau dia tidak berpuasa ya, 30 hari, 30 orang miskin. Ya, apakah dia langsung membayar di hari itu juga atau nanti dia rapel. Sebagaimana perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang beliau tidak berpuasa di waktu uzur beliau, di waktu tuanya beliau. Yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, beliau rapel ya, selama 30 hari menjadi beliau kumpulkan 30 orang miskin. Kemudian beliau memberikan makan kepada 30 orang miskin tersebut sampai kenyang. Berikutnya permasalahan haji. Adapun masalah fikih puasa, ini kita sudah bahas di kajian kita sendiri, Fikhu Syafi'i lil Mubtadi'in, yang juga kajiannya kita online-kan di Zoom. Nah, mengenai sekelumit kajian mengenai puasa, dan kajiannya masih berjalan. Ya. Ini karena penjelasan ini secara global aja karena menjelaskan hadis bunyil Islam wa'ala khamsin. Berikutnya permasalahan wa hajjul baitillah al haram. Ya. Naam, tafadhal dibaca di sini. Ya. Marwanto, tafadhal Abu Unaisah Marwanto. Ya. Masih mute atau gimana? Tafadhal Marwanto. Wabimina. Zil Jamar. أو جابه yaqdiru. Hajja, hajja binafsihi. Man, man, man, man yahujju. Warasatihi an yukhriju, an yukhriju. Min tarikatihi. Udrihi mudapun ilai. Muzminan, muzminan. أن هذا الحديث ذكره ذكره bukan ذكره لذلك ذكره. Taib, taib barakallahu fik. Ya, wahajul bait, wahajul bait, wahaj baitillahil haram. Kemudian Islam dibangun di atas perkara berikutnya, yaitu berhaji ke baitullah al haram, berhaji ke Mekah, ya, ke Mekah. Ini tentunya bagi orang yang mampu, ya. Kata Syekh, wal hajju huwa ar-ruknu al-khamisu min arkanil Islam. Haji adalah rukun kelima dari rukun-rukun Islam. Wa huwa la yajibu 'alal muslim illa marratan wahidatan fil umr. Ya, dan haji ini tidak ada wajib bagi muslim kecuali sekali seumur hidup aja. Ya, sekali seumur hidup. Wal hajju lugatan al-qasdu. Nah, haji secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, yaitu bermaksud atau bertujuan. Ini kalau secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara tinjauan syar'i, wal qasdul baiti al-harami li ada'il ibadati. Adapun secara tujuan, secara tinjauan syar'i, ya, maknanya adalah haji seorang meniatkan diri, menunjukkan dirinya pergi ke Baitullah Al-Haram di Ka'bah dalam rangka untuk menunaikan ibadah di sana. Ya, ibadahnya itu apakah berupa tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan di Mina, melempar jumrah, ya, dan seterusnya. Fahadal hajju ruknun min arkanil Islam. Maka haji ini adalah rukun, salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Wa nadharan likaunihi syaqqan. Nah, namun meninjau karena haji ini berat, ya, haji ini adalah ibadah yang berat, seorang harus mengeluarkan harta dalam jumlah yang tidak sedikit, seorang harus memiliki kemampuan fisik yang kuat, ya, karena selama 5 hari Dia mesti berjibaku untuk beribadah kepada Allah dimulai dari tanggal 9 dan disunahkan dia di tanggal 8 untuk beranjak ke Mina, untuk dia mabit di Mina, tanggal 9 dia beranjak ke Arafah, dia wukuf di Arafah, ya, semenjak selepas khutbah Arafah pada zuhur, ya, kemudian dia wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari, kemudian dia beranjak ke Muzdalifah, ya, dia bermalam di Muzdalifah sampai subuh di tanggal 10, dia pergi ke Mina untuk melempar jumrah dan seterusnya sampai tanggal 13, maka ini membutuhkan energi, membutuhkan kekuatan fisik yang kuat. Maka ibadah haji adalah ibadah yang berat, kata beliau. Maka karena meninjau ibadah haji ini adalah ibadah yang berat, wa ya'tihin nasu min aqtaril ardi. Ya, dan manusia datang dari segala penjuru, dari segala penjuru dunia. Ya, minha al-qarib wa minha al-ba'id, apakah dari dekat atau dari jauh? Dari Afrika, dari Amerika, dari Asia, dari Indonesia dan seterusnya. Ya, fa inna Allah aujaba 'alal mustati'i bi malihi alladhi indahu ma yakfi li safarihi dhahaban wa iyaban. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan bagi orang-orang yang mampu saja. Mampu dari sisi harta untuk berangkat, PP dhahaban wa iyaban itu artinya PP pulang pergi. Artinya dia ada bekal untuk berangkat, dia ada bekal untuk selama di tanah suci, selama menunaikan ibadah haji, dan ada bekal untuk pulang. Kalau dia punya keluarga, dia ada bekal untuk menafkahi keluarganya selama dia tinggalkan karena beribadah haji. Nah, ini berarti membutuhkan sesuatu harta yang tidak sedikit. Nah, kemudian wa indahu ma yakfi li auladihi wa ahli baitihi hatta yarji'a. Dan dia pun memiliki kecukupan untuk dia nafkahkan kepada anak-anaknya, keluarganya yang dia tinggal selama dia berhaji sampai dia kembali. Ya, fa hadha yajibu alaihi al-hajj. Maka orang seperti ini yang wajib haji bagi dia. Ya, sudah wajib haji bagi dia. Dia mesti daftar. Sekarang orang-orang enggak seperti itu berpikirnya. Dia punya uang, dia malah pikirkan investasi rumah, investasi tanah. Dia punya uang malah sibuk renov rumah. Dia punya uang ganti kendaraan. Dia enggak pernah terbesit di pikirannya untuk daftar haji. Dia jangan pikirkan oh tapi lama 10 tahun, 20 tahun. Itu urusan nanti. Yang jelas urusan dia dengan Allah adalah merealisasikan niatnya dengan daftar haji kalau dia punya kemampuan. Ya, enggak ada urusan ternyata lama, ternyata 20 tahun. Yang penting dia sudah merealisasikan niat dia. Niat dia itu dia realisasikan dengan mendaftar kalau dia punya kemampuan. Dia daftar 25.500, ya. Nanti diselesaikan, dilunasi sekitar 10 juta lagi menjelang keberangkatan. Ya, kalau dia enggak sanggup berdua sama istrinya, sanggupnya sendiri ya sendiri aja dulu. Ya. Sendiri aja dulu. Ya. Jangan beralasan, wah tapi istri saya belum ini saya kumpulin dulu. Kalau memang ada kemampuan berdua, berdua. Tapi kalau cuma sendiri, ya sendiri. Daripada tidak sama sekali, enggak ada yang haji, ya sendiri. Istri Anda berarti dia tidak mukallaf. Tidak mukallafah dalam hal ini, karena dia tidak mampu. Ya. Nah ini, orang-orang ketika memiliki harta, apakah dapat bonus, apakah memang gajinya besar, tabungannya ada, dapat warisan, mereka tidak berpikir untuk haji. Mereka malah berpikir hal-hal duniawi. Ganti kendaraan, renov rumah, beli tanah, dan seterusnya. Ya, nah, ini tidak terbesit di mereka untuk berangkat haji. Ini bagi yang sudah mampu ya. Kalau yang belum mampu, maka tidak mengkalaf dalam hal ini. Ya, maka ini harus ya menjadi bahan koreksi berpikir. Kenapa selama ini kita orientasi berpikirnya hanya ya renov rumah, beli kendaraan dan seterusnya, tidak langsung berpikir bagaimana harta ini dimanfaatkan untuk menunaikan kewajiban. Bagaimana harta ini dimanfaatkan untuk ibadah. Bagaimana harta ini dimanfaatkan untuk investasi akhirat yang sebenar-benarnya adalah investasi. Nah ini dikarenakan kaum muslimin sudah tidak begitu peduli lagi. Jangankan yang orang awamnya, yang orang ngajinya juga demikian. Sekalinya punya uang, yang terpikirkan oleh dia adalah kayak tadi. Renov rumah lah, padahal rumahnya udah bagus. Ya. Beli kendaraan baru lah, beli tanah lah, dan seterusnya. Allahu musta'an. Maka ini adalah kemunduran dalam beragama. Nah, ini harus menjadi bahan koreksian berpikir kita. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, mana lagi tadi? Fa inkana yaqdiru alaihi binafsihi hajja binafsih. Nah, seandainya dia mampu berhaji sendiri, dia baru mampu sendiri hajinya, ya, hajja binafsih, maka dia sudah berhaji aja untuk diri sendiri. Wa inkana la yaqdiru alaihi binafsihi wa ajizuhu mustamirun fa innahu yanibu man yahujju anhu. Nah, berikutnya, kalau dia tidak mampu berhaji sendiri dikarenakan ya kelemahan fisik dia yang mustamirun, yang kontinu, yang berkepanjangan, ya, karena kan dia fisiknya sudah lemah, sudah tua dan seterusnya, ya, maka dia mesti digantikan oleh orang lain yang menghajikan dia, haji badal. Wa in mata wa lam yahujja fa huwa mustati'un fa ala warasatihi an yukhriju min tarikatihi ma yahujju bihi anhu. Nah, berikutnya, apabila dia meninggal dalam keadaan dia belum berhaji, padahal dia mampu dulu ketika hidupnya dia berhaji, ya, namun dia tidak berhaji, kemudian dia mati belum meninggal, maka wajib bagi ahli warisnya untuk berhaji, ya, dari dengan mengambil harta peninggalan dia, harta warisan dia. Semisal begini, orang tua kita wafat, meninggal. Orang tua kita karena keawaman mereka, karena mereka melalaikan agama mereka dan seterusnya, ya, maka mereka belum berhaji, dalam keadaan mati belum berhaji. Sementara meninggalkan warisan yang sangat banyak, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran atau lebih dari itu, ya. Maka ahli warisnya harusnya berpikir, yang pertama kali mereka harus pikirkan adalah utang orang tuanya yang diambil dari harta peninggalan orang tuanya. Nah, hutang yang paling wajib ditunaikan oleh orang tuanya ialah hutang kepada Allah. Yaitu ketika dia semasa hidupnya, dia tidak berhaji. Nah, maka wajib bagi ahli warisnya, anak-anaknya, untuk mengambil harta dari yang dia tinggalkan, dia sisihkan untuk menghajikan orang tuanya. Siapa yang menghajikan? Yang membadalkan, orang lain. Apakah dari anak-anaknya atau orang lain yang membadalkan. Tentunya dalam kajian fikih, yang membadalkan, yang menggantikan haji ialah orang yang pernah berhaji. Ya, apakah dia membayar orang-orang yang ada di tanah suci, ya, apakah dia mahasiswa atau yang lainnya, dihubungi, diberikan uang untuk membayar tasrih, ya, membayar izin haji yang juga dalam jumlah yang tidak sedikit, walaupun dia tinggal di Saudi Arabia, dia membayar tasrih, kemudian sudah terpenuhi kewajiban dari orang tuanya. Karena orang tuanya lalai di dunia. Ya. Nah, ini anak yang paling berbakti ialah anak yang memikirkan keadaan akhirat orang tua. Anak yang memikirkan bagaimana kemaslahatan akhirat orang tua. Ini anak yang berbakti. Ketika dia dapat warisan, yang dipikirkan adalah keselamatan orang tuanya di akhirat, di kubur dan seterusnya. Nah, anak yang durhaka ialah, ya, yang hanya memikirkan urusan sendirinya. Dia enggak peduli orang tuanya belum pernah haji, kayak masa bodoh. Yang penting dia warisannya dapat ke dia semua. Ya, Allah musta'an. Ini anak-anak yang durhaka. Nah, ini juga mungkin dikarenakan kekeliruan orang tua dalam mendidik, sehingga anak-anaknya tumbuh dalam keadaan berorientasi pada keduniaan, tidak memikirkan perkara akhirat, apalagi memperdulikan orang tuanya. Allah musta'an. Karena hada, kata Syekh, ruknun min arkanil Islam. Karena haji ini adalah sebuah rukun di antara rukun-rukun Islam. Amal ladzi la yastati'u, adapun orang yang enggak sanggup. Laisa indahu malun, dia enggak memiliki harta untuk dia bisa berangkat haji. Ya. Fa hada la hajja alaih, maka orang seperti ini enggak ada kewajiban haji bagi dia. Wa in kana yastati'u min nahiyatil mal, walaupun dia mampu dari sisi harta. Lakin la yastati'u min nahiyatil badan, namun dia tidak mampu dari sisi fisik, artinya fisik dia itu lemah. Kalau dia berangkat haji, mati dia, ya, dan dia enggak sanggup, dan dia juga tidak sanggup untuk membayar orang yang akan membantu dia selama proses ibadah haji, ya, karena mahal, ya. Semisal kita didorong pakai kursi roda untuk sa'i 7 kali aja, itu Sofa Marwah bolak-balik, kita mesti membayar 100 rial. Ya, 100 real itu kalau dirupiahkan 400 ribuan. Ini baru sa'i. Bagaimana kalau nanti dia didorong dari Muzdalifah ke Mina, dari Arafah ke Mina, okelah naik bis. Ya, kemudian dari Muzdalifah ke Mina dia pun enggak sanggup untuk naik kereta. Walaupun di kereta juga dia enggak ada yang bimbing karena dia enggak sanggup membayar dan seterusnya, enggak ada yang jagain dia. Nah, yang seperti ini ketika dia fisiknya lemah, maka dia tidak wajib haji. Walaupun dia punya harta. Wa in kana fa in kana yurja zawalu udrihi fa innahu yantadiru hatta yaqdira wa yahujja. Nah, seandainya jika dia dimungkinkan uzur tersebut hilang, diharapkan uzur tersebut hilang. Artinya dia sakit, kemudian ada kemungkinan sembuh tahun depan atau tahun berikutnya. Ya, nah, maka dia wajib menunggu sampai dia mampu untuk berhaji. Ya, artinya dia tidak gugur kewajiban haji bagi dia. Wa in kana la yurja zawalu udrihi li'annahu kabirun wa harimun aw maridun ya maradan muzminan. Nah, namun seandainya kalau tidak ada kemungkinan udzur tersebut hilang dari dia, semisal kondisi fisik dia yang sudah tua renta atau sakit yang muzminan, yang kronis, yang artinya menahun terus menerus tidak ada harapan untuk sembuh, fahada yanibu man yahujju anhu, maka ini mesti ada orang lain yang menggantikannya untuk berhaji atas nama dia, ya, dia yang membayar. Falhasilu, maka kesimpulannya adalah anna hadzal haditsa mukammilun li haditsi Umar wa mubayyinun lahu, bahwasanya hadis ketiga ini adalah hadis penyempurna dari hadis Umar, hadis sebelumnya, hadis yang dikenal juga dengan hadis Jibril, dan hadis ini yang menjelaskannya. Lidzalika dzakarahu al-musannifu ba'dahu, oleh karena itu al-musannif yaitu al-imam an-nawawi sebagai penulis kitab al-arba'in ini menyebutkan hadis ini setelahnya, yaitu langsung diurutkan di posisi hadis ketiga. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan dengan hadis yang keempat, ya, kajian kita setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu di pukul 6 pagi, disebutkan selama 3 kali. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di hari Sabtu, ya, dengan hadis keempat. Walaupun nanti Sabtu sudah masuk Ramadan, tapi kita tetap jalan sampai menjelang Idul Fitri, ya, baru kita liburkan kajian ini dan kita lanjutkan nanti di bulan Syawal. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan, apakah yang via Japri atau langsung saya akan unmute, ya. Silakan.